bisa ngangen mergo sayang. Gusti sampe kena salam iki ison make ngenteni jalo tolong aja dipiaeni rasa rohan kaya ketiki cukup sembahin hang rasa kaget cukup disembahin hang rasa kaget. Hang rasa kaget.